أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين قائد المجاهدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه إلى يوم الدين. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa ukhrana ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ketaatan yang kita jalankan, ternyata semakin besar anugerah nikmat Allah kepada kita semua. Kita sangat yakin seluruh yang kita lakukan, seluruh kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan akan berbuah manis, kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia mulia, insan yang paling berbahagia, baik di dunianya, baik secara pribadinya, baik dalam keluarganya, baik bersama masyarakatnya, baik bersama sahabatnya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bahagia seperti beliau, makanya kita berusaha menjalankan semua tuntunannya, melaksanakan seluruh sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita semakin mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, siang hari ini kita akan lanjutkan kajian tentang karakteristik surat-surat Al-Quran yang menjadi pengantar kita memahami Al-Quran secara ringkas. Surah Al-An'am. Bulan lalu surat Al-Ma'idah. Bapak Ibu, mending Al-Ma'idah atau mending Al-An'am? Al-Ma'idah hidangan, Al-An'am binatang ternak. Al-Ma'idah dulu, ma'idahnya dari langit. Ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Sekarang binatang ternak yang ada di bumi. Pilih mana Bapak Ibu? Ya, enggak ada pilihan. Surat Al-An'am pengantarnya adalah surat Makkiyah. Dan ini satu-satunya surat dari sekian banyak surat-surat di dalam Al-Quran yang turun seluruhnya, tidak dipisah-pisahkan, tidak secara bertahap, tidak gradual, ayat per ayat, kelompok ayat, kemudian nanti turun kelompok ayat berikutnya, tapi seluruhnya turun dan turunnya secara bersamaan pada satu malam. Ya. Karena di karakteristik yang ketiga, surat ini turun pada malam hari dan turunnya diiringi dengan sekian puluh ribu malaikat yang seolah-olah mendampingi turunnya surat Al-An'am. Allah pilih waktu malam. Padahal bisa saja turunnya waktu siang, tapi Allah pilih turunnya waktu malam. Malam adalah waktu yang sangat mulia. Karenanya malaikat-malaikat pun turun menyertai turunnya surat Al-An'am kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat bertasbih memuji keagungan Allah melalui turunnya surat Al-An'am. Surat ini diawali dengan tahmid dan surat pertama yang diawali dengan alhamdulillah. Tapi ada surat Al-Fatihah, Ustaz. Ya, Al-Fatihah bisa yang kedua, alhamdulillahnya bisa yang pertama. Perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bismillah termasuk salah satu dari ayat Al-Fatihah. Berarti alhamdulillah ayat kedua, bukan ayat pertama. Tapi ada yang mengatakan ayat pertamanya alhamdulillah. Bismillah adalah ayat yang membuka semua surat-surat di dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Yang disepakati bahwa surat Al-An'am adalah surat pertama di dalam Al-Quran yang diawali dengan tahmid. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'ala dhulumati wan nur. Subhanallah, maha terpuji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan waktu malam dan waktu siang. Tempatnya milik Allah, Bapak Ibu. Waktunya milik Allah. Jadi kita apa posisinya, Pak? Numpang, ya. Tempat semua yang ada di langit, di bumi, milik Allah. Waktu milik. Jadi kita ngapain, Pak, posisinya? Itulah tahmid. Karenanya, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang diungkapkan oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang disebut oleh Imam Ad-Darimi rahimallahu taala bahwa surat Al-An'am diturunkan bersama iring-iringan malaikat yang menutupi arah barat dan arah timur sambil tidak berhenti malaikat itu melantunkan tasbih. Dan malaikat itu tentu menutupi seluruh bumi. Saat itulah Rasulullah bertasbih memuji Allah. Subhana Rabbi. Dalam riwayat yang lain, Subhana Rabbiyal A'la. Atau Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah, maha suci Tuhanku yang maha agung, ya, yang maha terpuji dan lain sebagainya. Inilah suasana turunnya surat Al-An'am yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat terlebih dahulu keutamaan yang kedua, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Al-An'am min nawajibil Qur'an. Surat Al-An'am termasuk surat Al-Quran yang sangat berharga. Ini pandangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu kita katakan perkataan Umar bin Khattab tidak menafikan keutamaan atau surat-surat lain yang seluruhnya berharga. Tapi ada perspektif, ada hal yang memberikan pandangan kepada Umar, karena subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am itu surat yang dikatakan juga sebagai suratut tauhid, surat menggambarkan tauhidullah yang terserah dalam seluruh alam semesta. Makanya surat inilah yang paling banyak diawali dengan wahuwa. Bapak Ibu ada yang tahu berapa wahuwa di surat Al-An'am? Dapat hadiah yang tahu. Saya sudah baca seluruhnya ada 10. Surat yang lain tidak. Al-Baqarah yang terpanjang sendiri tidak diawali dengan wahuwa di awal ayatnya. Tapi surat Al-An'am diawali dengan wahuwa. Ayat-ayatnya ada 10. Wahuwallazi khalaqas samawat wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa huwal ladzi wa huwal qadiru wa huwa. Kata wa huwa dalam ilmu tafsir menunjukkan dhamir lil ghaib yang menunjukkan, menggambarkan Allah pada dirinya, pada zatnya, yang tentu ketika digambarkan tentang Allah pada zatnya menunjukkan kemahabesaran Allah yang seolah-olah kita menyaksikannya ketika kita melihat fenomena alam. Misalnya, wa huwal qahir fawqa ibadihi, dan dialah Allah yang amat sangat berkuasa atas hamba-Nya. Mohon maaf Bapak Ibu, manusia itu sunnatullahnya punya kelebihan tapi punya kekurangan. Punya kekuatan tapi pasti punya kelemahan. Punya kemampuan yang banyak tapi pasti punya keterbatasan. Dulu ingat itu di pesantren ya. Wah, ada ilmu khusus Pak, namanya ilmu laduni. Tapi jangan coba-coba ya, ini harus di pesantren aja. Wah, itu kita dimasukin sesuatu, dibacok nggak mempan. Ya, kalau pakai senjata tajam, ternyata ada lemahnya Pak. Lemahnya kalau ya dipukulnya pakai ya sapu lidi, nah, baru mempan. Jadi kuat apapun pasti ada lemahnya. Kenapa? Memang begitu Allah menyampaikan wa huwal qahir. Memang Dia saja, enggak ada yang lainnya. Atas semua hamba-Nya tanpa terkecuali, A, B, C sampai Z. Manusia yang berada di ujung barat dengan ujung timur, ujung utara, ujung selatan, semuanya dikendalikan oleh Allah. Itu tauhid. Ada lagi wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili, dan Dia Allah yang menidurkan kalian di waktu malam. Jadi tidur itu kemampuan kita atau kuasa Allah, Pak. Ya. Tapi kalau di majelis taklim, nah itu lain ya. Ini tidurnya harus waktu malam di tempat istirahat. Tidur aja bayangkan manusia tidak punya daya. Tidur saja itu kuasa Allah. Buktinya apa? Kita sholat Jumat, datang pengen dengerin khutbah Jumat, tidak mau tidur, akhirnya tidur juga. Berarti bukan kuasa kita, Pak. Maunya enggak tidur, tapi ya apa daya, kan begitu, apa daya. Ngantuk sangat dominan. Wallahu a'lam. Itulah wa huwa, ada 10 ditambah dengan redaksi kun. Ada 3 di surat Al-An'am, awal ayatnya dengan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun, katakanlah Muhammad, mayyunajjikum min zulumatil barri wal bahri, katakan wahai Muhammad, siapa yang menyelamatkan manusia di daratan dan di lautan. Siapa Bapak Ibu? Ya Allah. Nabi Muhammad diperintahkan, padahal beliau amat sangat yakin dengan Allah. Beliau amat sangat sempurna keimanannya kepada Allah. Tapi tidak selesai. Memang keimanan itu harus terus menerus dipupuk. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar, Nabi mulia, itu pun diperintahkan untuk, ayo Muhammad, siapa? Ayo Muhammad, katakan. Bayangkan dengan kita yang level imannya amat sangat. Jadi tauhid, keimanan, itu memang dilakukan setiap saat. Karenanya Bapak Ibu, luar biasa. Nanti ada kisah Nabi Ibrahim dalam konteks tauhid. Ayat 75 sampai 79. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Kita tidak mengalami proses seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Proses kita apa Pak? Bleng, langsung. Lahir dari orang tua, bleng, langsung beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim melalui proses, makanya keimanannya lebih kokoh. Ini kata ya psikolog, orang yang melalui proses menjadi apapun itu akan kokoh. Tapi kalau jeng biasanya agak ya Pak, kalau jeng apalagi tiba-tiba, apalagi tanpa ada proses. Makanya yang dinilai oleh Allah jadinya apa prosesnya Pak? Prosesnya. Kalau jadinya, wah simsalabim enak banget Pak. Orang beribadah pagi siang malam, berbuat baik pagi siang malam, enggak dapat juga. Yang dinilai prosesnya. Karena kalau dinilai jadinya, kadang-kadang enggak jadi. Yang tidak ngapa-ngapain jadi. Kalau gitu Allah tidak maha adil. Itulah proses yang dijalankan. Lihat bintang, ah ini Tuhanku. Kemudian hilang, ya, karena sudah pagi, tidak kelihatan. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka Tuhan yang hilang, ya, hilang-hilangan melulu. Ini Tuhan apa bukan? Ya, hilang-hilang melulu gitu ya. Kemudian lihat bulan. Kata para ulama tafsir, ini hebat. Sesungguhnya Bapak Ibu, fungsi akal tidak serta-merta, tidak selalu dan tidak hanya semata-mata untuk urusan logika, urusan nalar. Tapi lebih dalam dari itu, akal yang merupakan anugerah terbesar Allah kepada manusia adalah untuk media tafakkur dan perenungan. Afala tatafakkarun. Ini contoh sederhana. Suami merasa benar, istri merasa benar. Selesai enggak, Pak? Mas, aku yang benar. Pakai ini dia ngotot, pakai akalnya dia mempertahankan argumentasinya. Suami pun menggunakan dimensi pertama dari akalnya, mempertahankan pokoknya aku paling benar. Tapi kalau masuk dua-duanya dalam dimensi tafakur, mungkin aku yang salah, kamu yang benar. Mungkin aku kurang menjaga kamu sehingga kamu marah sama aku. Mungkin banyak orang tua sama anak, anak juga demikian, bapak tidak peduli, ayah tidak sayang sama aku. Pakai ini dia. Orang tua pun demikian, kurang apa sayang aku sama kamu nak, sampai kamu melakukan hal yang sangat bapak tidak sukai misalnya. Tapi kalau dibawa masuk akal itu ke dimensi tafakur perenungan, mungkin kata anak, iya aku melakukan sesuatu yang ayah enggak suka. Kata ayahnya gimana, Pak? Oh, mungkin aku kurang perhatian. Selesai enggak, Pak? Kalau ngotot-ngototan itu dimensi pertama, dimensi akal, dimensi logika. Benar, dengan akal teknologi, dengan akal sekian banyak pengetahuan, dengan akal. Makanya para ulama tidak pernah berantem. Kenapa? Karena tidak hanya di sini, tapi masuk ke dimensi tafakur. Ini benar, mungkin salah, aku salah, mungkin. Subhanallah, Pak. Nabiullah Ibrahim, logikanya dipakai ketika lihat bintang, bulan. Tapi setelah itu, masuk ke dimensi terus. Kalau Allah tidak memberi aku petunjuk, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Kalau Allah tidak memberi petunjuk, aku termasuk orang-orang yang sesat. Karenanya Nabi Muhammad SAW, sebelum dilantik menjadi Rasul, maka dipertajam, dimatangkan dimensi tafakurnya. Karenanya berkhulwat di gua Hira. Ini berkhulwat bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Malaysia itu berkhulwat berdua-duaan sama perempuan, Pak. Laki perempuan itu khulwat. Makanya kalau di sana berkhulwat ditangkap, Pak. Kalau di kita berkhulwat bagus. Ya. Bersendiri bersama Allah. Dimatangkan dimensi ininya, Pak. Karena inilah yang terjadi. Banyak ilmuwan, wah sekian banyak teori, menghasilkan eksperimen. Namun Allah anugerahkan satu titik saja, dimensi penerungan, perenungan. Ma subhanaka ma khalaqta hadza. Betul, yatafakkarun, yatadabbarun. Tapi di ujungnya, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adza benar. Inilah kebesaran Allah di surat Al-An'am, layak dikatakan sebagai surah At-Tauhid karena banyak mengungkapkan fenomena-fenomena yang menakjubkan dan seluruhnya dikembalikan kepada dimensi tafakur. Siapa yang menciptakan, siapa yang mengolah, siapa yang mengelola, siapa yang mengatur, siapa-siapa. Seluruhnya ada dimensi yang lebih dalam dari sekedar urusan logika atau nalar. Tapi logika dan nalar memang pengantar menuju kepada sebuah dimensi yang bernama tafakkur, tadabbur atau perenungan dan lain sebagainya. Ini yang kita sampaikan tentang beberapa catatan penting surat Al-An'am. Ini tadi sudah disebutkan. Sekarang kita lihat penamaan dari surat Al-An'am. Ada tiga ayat yang menyebutkan kata Al-An'am di surat Al-An'am. Sehingga dari tiga ayat inilah kemudian disebutkan nama suratnya surat Al-An'am. Kok cuma tiga, Ustaz? Ya, padahal ayat yang lain kan banyak. Mestinya bukan nama surat ini. Kita katakan penamaan surat menurut mayoritas para ulama, seperti juga Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan, penamaan surat itu adalah Wahyu, bukan Ijtihad. Surat Al-Baqarah, Pak. Ya, cerita sapi betinanya berapa ayat? Banyakkan cerita Adam Iblis, banyakkan cerita Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Mestinya kan surat Musa gitu. Enggak. Penamaan surat itu bukan pakai ini, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti ada nama-nama kedua hasil dari ijtihad para ulama melihat pembahasan, melihat kandungan dari surat. Seperti tadi Al-An'am surat tauhid, tapi itu ijtihad berdasarkan kandungan dari pembahasan surat Al-An'am. Luar biasa. Ada dua perilaku orang-orang jahiliyah ya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu hadhihi an'amu wa hirthun hijrun la yat'amuha illa man nasha wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuru ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi qad dallu wa ma kanu mutadin. Ini Pak, sikap mereka dalam memutuskan hukum binatang ternak. Kata mereka, hewan ternak ini, tanaman juga ini dilarang, kecuali untuk orang-orang tertentu. Enak banget ya. Hewan ini boleh untuk fulan, enggak boleh untuk fulan. Apaan itu? Ya. Kemudian ini hewan ternak enggak boleh ditunggangi, diharamkan. Ini boleh disebut nama Allah, ini enggak perlu disebut nama Allah. Tidak ada acuan dalil hukumnya. Seenaknya mereka membagi-bagi ternak itu A, B, dan C, klasifikasi hukumnya. Tapi bukan berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu, tapi semata-mata keinginan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka juga kemudian bersikap terhadap ya, hewan yang bunting, yang ada anak dalam perutnya. Jadi kalau anak itu keluar hidup dari ibunya, ya, anak apa ya anak itu ya, namanya apa Pak? Maka itu khusus untuk kaum laki-laki, tidak boleh untuk perempuan. Tapi kalau yang dilahirkan itu mati, anak yang dilahirkan itu mati, boleh perempuan mengkonsumsi daging ya anak yang dilahirkan dalam keadaan mati. Kita katakan aneh. Apa landasannya? Mereka hanya ingin mengubah. Mereka hanya ingin menyampaikan bahwa persoalan hukum halal haram itu hak kami. Padahal dalam akidah kita kepada Allah, halal dan haram bukan urusan kita. Halal dan haram adalah urusan Allah, urusan Rasulnya, dan kemudian setelah itu ada ijtihad dari para ulama. Tidak semudah kita mengatakan A, ini halal, sama juga mengatakan haram, sama-sama itu perbuatan termasuk kategori menghukum sesuatu tanpa dasar ilmu. Makanya disinilah Allah menyebutkan akhirnya ya, wa minal an'ami hamulata wa farsa. Nanti ada hewan-hewan itu yang boleh untuk pengangkutan dan ada hewan yang memang harus disembelih. Berarti ada yang tidak perlu disembelih, tapi nanti pembahasan dalam fikih. Yang Allah sampaikan, qulu mir rizqi rabbikum wa la tattabi'u khutuwatish shaitan. Makan dari rizki yang Allah berikan kepadamu, jangan ikut langkah-langkah setan. Pernah lihat Pak langkah setan? Saya juga enggak pernah lihat. Ya, artinya menghalalkan, mengharamkan atas dasar nafsu itu langkah-langkah setan. Membolehkan tapi melarang bagi orang tertentu, khusus bagi orang tertentu, jika tidak ada dasar hukumnya, itu juga langkah-langkah setan. makan tidak sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasul, itu juga termasuk langkah-langkah syaitan. Makan dengan tangan kiri, langkah syaitan. Makan sambil jalan, langkah syaitan. Itu saya nulis ya, yaitu konsepsi halalan thayyiban dalam Al-Quran, dalam buku Tafsir Irsyadi. Para ulama tafsir ya, menemukan setiap perintah makan dan minum banyak dikaitkan dengan langkah-langkah syaitan. Seolah-olah etika makan dan minum jika tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk apa? Perbuatan syaitan. Ya, padahal sederhana, tapi begitulah kita yakin semuanya demi kebaikan manusia. Dan inilah sikap orang musyrik, mengharamkan sesuai dengan keinginan, padahal otoritas menghalalkan, otoritas mengharamkan di tangan Allah. Dan sekarang alhamdulillah Bapak Ibu ya, sudah ada otoritas yaitu lembaga halal haram. Jadi tenang saja, kita serahkan kepada yang punya otoritas. Ini halal, lihat saja kalau ada logonya berarti insya Allah halal. Saya gambar, kalau kita ke mall kan susah Pak ya, halal haramnya ya. Udah ada logo enggak? Kalau ada logo berarti sudah ada jaminan dari lembaga negara yang mengatur produk-produk halal, produk-produk tidak halal. Tentu di dalamnya sekian banyak ilmuwan, sekian banyak ulama yang layak dipertanggungjawabkan, sehingga tidak mudah kita tergiur, tidak mudah juga memvonis sendiri ini halal kok, kata yang masaknya halal, nanti dulu, kata teman saya halal juga, ntar dulu Pak. Enggak, kata medsos halal juga, medsos ya. Kadang-kadang gitu, Ustaz, ini kata temennya halal. Nah, kata temen, lihat dulu ada enggak ya logo MUI halalnya. Kalau halal, saya aman, kita yakin. Tapi kalau enggak ada, mohon maaf, saya yakin pilihannya banyak. Indonesia itu Pak gudang makanan, ini enggak boleh, banyak yang boleh ya. Kecuali negara lain itu makanannya dikit. Kita Pak, soto aja macam-macam. Soto Madura, soto Kudus, soto Lamongan, soto Betawi, aman aja ya. Segala jenis makanan Indonesia itu gudang jenis makanan. Ini enggak boleh, ada yang lain. Tenang aja, makanan minuman Indonesia subhanallah negara ya yang kaya dengan sumber daya alam, sehingga olahan makanan, olahan apapun juga kita paling kaya. Sehingga ketika memang haram, sudahlah, ada pilihan yang lain. Itu yakin untuk kebaikan, untuk kesehatan kita, kebaikan dunia kita, dan yakin itu pasti untuk kebaikan kita ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran yang bertolak belakang dengan tauhid, yaitu mauqiful musyrikin fil halali wal haram. Sehingga inilah gambaran ringkas dari surat Al-An'am yang istimewa, yang sangat berharga menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan konteksnya sekarang adalah alhamdulillah kita dengan mudah sekarang mengkonsumsi karena sudah ada lembaga yang ditunjuk oleh negara, bahkan mereka juga punya kerjasama dengan Asia Tenggara, bahkan dengan Eropa, bahkan dengan negara Arab, sehingga kita lebih nyaman. Kita sudah mengikuti tuntunan Allah di surat Al-An'am. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sesuai dengan alokasi waktunya sudah pukul 13.00 lebih. Mohon maaf, mudah-mudahan majelis kita adalah majelis keberkahan, majelis ketaatan, majelis kebaikan. Mohon maaf, kita doakan para ulama kita doakan umat Islam ini, kita doakan seluruhnya senantiasa berada dalam pertolongan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Allahumma aslih walatal muslimin. Allahumma ansur ulama al muslimin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, terima kasih, jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.